بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. أَمْسَيْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di dalam kajian yang tema pada kesempatan kali ini adalah tentang tafsir tarbawi, ya, atau tafsir pendidikan. Kita mencoba menggali akar-akar pendidikan di dalam Islam, ya, sehingga dengan akar atau pondasi tersebut kita bisa membangun di atasnya, ya, suatu pendidikan yang kokoh, ya, yang tegak di atas landasan Islam. Karena tidak ada lagi sistem yang paling bagus, sistem yang paling tepat untuk melakukan pendidikan terhadap manusia, ya, kecuali sistem yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk kepada tema pembahasan. Ini merupakan dasar, ya, merupakan pondasi khasa'is at-tarbiyatil islamiyah, karakteristik, ya, atau ciri khas pendidikan Islam. Ciri khas ini disimpulkan ada 5, ada 6. Ya, disimpulkan ada 6 perkara yang menjadi ciri khas dari pendidikan Islam. Ya, yang pertama ar-rabbaniyah. Rabbaniyah ini bersumber dari Rabb, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua asy-syumulu wat takamulu. Ya, lengkap dan sempurna. Kemudian yang ketiga at-tawazun, keseimbangan. Yang keempat al-ijabiyatus sawiyah. Ya, positif. Ya, dan lurus, ya, positif dan lurus, al-ijabiyatus sawiyah. Dan yang kelima as-sabatu wal murunah. Konsisten, tetap dan fleksibel. Yang kelima tetap dan fleksibel. Dan yang keenam al-waqi'iyatul misaliyah, realistis dan idealis, ya, sesuai kenyataan dan, ya, memiliki ideal, ya, contoh ideal. Ya, maka nanti aktivitas-aktivitas pendidikan itu dilandaskan kepada ciri khas ini, ya, dilandaskan kepada karakteristik pendidikan Islam ini, supaya untuk membedakan dengan sistem pendidikan-pendidikan yang lain. Yang pertama adalah ar-rabbaniyah. Ya, ar-rabbaniyah itu apa? Nah, berlandaskan atau bersumber kepada Rabb, ya, kepada ketuhanan. Bersifat ketuhanan. Ya, artinya aktivitasnya betul-betul dilandasi oleh petunjuk Allah gitu. Nah, di sini mencoba untuk memberikan panduan ya tentang ciri khas Ar-Rabbaniyah ya, bersumber dari Rabb dengan mengambil surat Al-Alaq ayat 1-5. Ya, di mana di situ disebutkan ya Iqra bismi rabbika, Iqra bacalah dengan nama Tuhanmu. Ya. Dengan nama Tuhanmu. Nah, ini bismi rabbika ini menjadi dasar Rabbaniyah bahwa seluruh aktivitas pendidikan yang dilakukan termasuk salah satunya adalah membaca harus bismi rabbika. Berlandaskan kepada Rabb. Ya, ini kan aktivitas pendidikan ya, tarbiyah. Ya, di dalam ayat ini di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 ini merupakan wahyu yang pertama dan dia juga merupakan landasan pendidikan. Ya, di sana ada apa? Qira'ah ya, membaca. Perintah untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ada 'allama, ada 'allama ta'lim. Bil qalam dan menulis. Alamal insana malam ya. Jadi ada alama, ada proses ta'lim dan ta'alum ya. Proses belajar dan mengajar. Nah, ternyata proses tarbiyah ini ya, proses tarbiyah ini baik itu membaca, mengajar, belajar ya, dan juga menulis melalui perantaraan tulisan, itu semua bersumber dari Ar-Rabb, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikatakan Iqra, maka dengan bismi rabbika. Ya, Iqra itu bismi rabbika, bukan hanya sekedar Iqra. Ya, kemudian Iqra wa rabbuka, rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allama. Proses alama mengajarkan, siapa yang mengajarkannya? Allah alama, Allah dia yang mengajarkan. Ya, jadi pada hakikatnya walaupun nanti proses dalam proses prakteknya itu ada guru yang mengajar ya kan, yang mengajarkan ilmu ya, para ulama, para asati dan lain sebagainya, tetapi pada hakikatnya yang memberikan ilmu itu adalah Allah. Maka di situ langsung disandarkan bahwa Allah yang mengajarkan. Alama bil qalam, Allah yang mengajarkan dengan perantaraan pulpen, perantaraan pena. Alama dia itu dialah Allah. Jadi Allah, dialah Allah alamal insan yang mengajarkan manusia malam ya alam. Apa yang belum diketahuinya. Nah, maka tidak bisa dilepaskan daripada sumber yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan Rabbaniyah. Ya. Nah, ketika dikatakan bismi rabbika, ini kan sebenarnya membahas tentang makna bi, makna bi itu ya, kalau digali secara keseluruhan ya, makna dari bi ya itu sekitar ada 13 makna. Ya, kalau digali secara keseluruhan makna bi itu ada 13 makna. Ya, tapi di sini Ibnu Asyur memilih tiga makna dari bismi rabbika ini. Tiga makna tersebut adalah yang pertama lil isti'anah ya. Ya, lil isti'anah. Yang kedua lil musahabah. Ya, dan yang ketiga bimakna ala. Bismi rabbika ini. Maka di sini harus kita pahami dalam penafsiran ini. Ya, dalam penafsiran kata bismirabbika ya, sebagaimana diuraikan oleh Ibnu Asyur rahimahullah di dalam kitabnya ya, tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Qala Ibnu Asyur ya, qala Ibnu Asyur wa qauluhu bismirabbika, dan firmannya bismirabbika dengan nama Tuhanmu, fihi wujuh ya, padanya ada beberapa bentuk. Awaluha, yang pertama, an yakuna ibtitahul kalam ba'da jumlati iqra, menjadi pembuka dari perkataan ya setelah kalimat iqra, wa huwa awalul makru, dan dialah yang pertama kali dibaca. Aikul bismillah, yaitu katakanlah bismillah. Ya, jadi kata bismirabbika ini atau bismillah ini menjadi yang pertama kali dibaca. Kan perintahnya adalah iqra, bacalah. Nah, yang pertama kali dibacanya itu adalah bismillah. Ya, atau bismirabbika. Fatakunul ba. Nah, kalau dimaksudkan adalah sebagai pembuka dari suatu pembicaraan atau suatu aktivitas membaca ya, atau kalau kita tarik secara umum aktivitas pendidikan, maka fatakunul ba'u lil isti'anah. Ba' di sini adalah fungsinya lil isti'anah, untuk memohon pertolongan. Oh. Yang memohon pertolongan iya kana guru wa iya kana sta'in isti'anah isti'anatan. Ya, isti'anah memohon pertolongan. Nah, kalau memohon pertolongan berarti ini di awal. Maka di awal memulai aktivitas pendidikan dengan memohon pertolongan terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau yang namanya memohon pertolongan, isti'anah ini di awal. Di awal. Nah, berarti tetap kalau yang namanya di awal kita memohon pertolongan ya, artinya kita bergantung kepada Allah dalam menjalankan aktivitas pendidikan ya, harus menggantungkan pertama kali dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, niatnya karena Allah, kan gitu, niatnya karena Allah, kita hanya berlindung kepada Allah, tidak bergantung kepada yang lain ya, misalnya tidak bergantung kepada donatur yang memberikan dana ya untuk apa pendidikan kita, termasuk tidak bergantung kepada pemerintah, bantuan-bantuan dari pemerintah ya kan, gitu, tidak bergantung kepada apapun, tidak bergantung kepada orang tua santri ya tadi, tapi pada saat yang pertama kali adalah hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan rabbani ya, dengan il isti'anah, bimana isti'anah. Ya, jadi niat awal start kita itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatannya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua lil musahabah, ini menyertai. Ya, musahabah ini menyertai. Kalau menyertai berarti semua aktivitas yang kita jalankan selalu disertai dengan nama Allah. Ya, aktivitas pendidikan yang kita jalankan ya, selalu disertai dengan nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga nama Allah itu tidak pernah lepas. Kalau nama-nama musahabah, musahabah itu sahabat, ya kan, sahib, menjadi sahib. Selalu melekat, selalu bersama. Ya, maka setiap aktivitas pendidikan yang kita lakukan ya, aktivitas mending itu tidak bisa dilepaskan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik dari segi apanya? Dari awal, di tengah sampai akhir itu. Ya, termasuk materi yang kita ajarkan ya, materi kurikulum. ya materi kurikulum. Ya. Materi kurikulum yang kita ajarkan kepada peserta didik tidak boleh dilepaskan dari nama Allah. Ya, gitu. Itu artinya apa? Berarti kalau semuanya tanpa terkecuali. Makanya di dalam makna robbaniyah ini ya tidak mengenal konsep pemisahan antara ilmu, ada ilmu agama, ada ilmu umum. Ya, kemudian ilmu agama inilah yang boleh dimasuki nama Allah, lalu ilmu umum tidak boleh dimasuki nama Allah. Ya, tidak seperti itu. Kalau dalam konsep pendidikan Islam, semua harus tidak lepas, baik itu agama atau ini adalah merupakan dimasuki nama Allah. Tidak lepas dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kan pada hakikatnya ilmu, semua ilmu itu berasal dari Allah, berangkat dari ayat surat Al-Haq tadi, alamal insana malam yalam, semua ilmu. Tidak dibatasi hanya ilmu-ilmu yang memang Allah turunkan sebagai syariat saja, tapi semua ilmu pada hakikatnya adalah berasal dari Allah. Karena pada saat Allah menurunkan Nabi Adam, manusia pertama, itu sudah membekali dengan ilmu-ilmu keterampilan hidup. Ya, ilmu bagaimana cari mencari makan, bagaimana cara bertani, bagaimana berdagang dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala sudah membekali Nabi Adam ya dengan keterampilan-keterampilan, ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk manusia ya untuk melangsungkan hidupnya di dunia. Itu ilmu duniawi. Ilmu duniawi kan sama berasal dari Allah. Nah, sehingga tetap dia tidak dilepaskan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi baik itu landasannya, tujuannya, ya termasuk ilmu-ilmu umum juga, itu tidak bisa dilepaskan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena inilah arti yang membedakan antara konsep Islam dengan konsep Barat. Ya. Kalau konsep Barat, mereka mengambil ilmu, sumber ilmunya itu hanya dari apa? Ya, dari akal, ya, logika dan panca indera. Ya, mereka hanya dua landasannya. Jadi ilmu orang-orang kafir, orang-orang Barat, mereka hanya berlandaskan kepada akal atau rasio, ya, dan panca indera atau empiris. Ya, melalui penelitian, melalui eksperimen, gitu ya. Ya, maka mereka membuatlah ilmu-ilmu itu berlandaskan dua ini. Sedangkan kita bedanya, karena kita itu robbani ya prinsipnya, maka ada yang lebih tinggi dari dua ini, yaitu wahyu. Ilmu wahyu yang berasal dari Quran dan Hadis. Gitu ya. Wahyu, kemudian akal, baru panca indera. Dan tetap posisinya wahyu itu sebagai ilmu yang tertinggi, bahkan dia menjadi komando dari semua ilmu-ilmu teknisnya yang lain. Dia karena dia sebagai petunjuk dalam semua ilmu, dia berbicara, ilmu wahyu ini berbicara semua ilmu. Ya, walaupun tidak kalau teknisnya, makanya wahyu ini tidak membahas semua teknis tentang ilmu-ilmu, karena Al-Qur'an bukan buku ilmu pengetahuan. Bukan kumpulan ilmu. Ya, tapi Al-Qur'an ini adalah kitab petunjuk yang memberikan petunjuk ya yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, sehingga nanti misalnya ketika berbicara tentang masalah pertanian, maka ada petunjuk-petunjuknya, komando-komando dari ayat-ayat Qur'an, dari hadis-hadis Nabi, itu yang harus didahulukan dulu. Baru setelah itu dalam tahap pelaksanaannya, dalam tahap teknisnya, nah itu memerlukan bagaimana akal memikirkan, bagaimana panca indera melakukan eksperimen, melakukan penelitian-penelitian. Ya, sehingga dari sini pun sebenarnya bisa sampai kepada hikmah. Ya, hikmah-hikmah dalam arti setelah orang melakukan penelitian ya terhadap ilmu-ilmu tersebut, karena sudah berulang-ulang, karena sudah berbaur dengan pengalaman yang dilakukan, maka akhirnya akan sampai kepada hikmah. Ya, hikmah itu kan sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui, tetapi karena pengamalan dan pengalaman itu bisa diketahui. Ya, itu hikmah. Dalam semua ilmu harusnya dilandaskan dulu. Ketika berbicara masalah tentang misalnya bumi, berbicara masalah bumi, ya harus dikemukakan dulu bagaimana ayat-ayat Allah yang berbicara tentang bumi. Ya, tentang misalnya bintang-bintang, ilmu astronomi dan lain sebagainya. Itu dilandaskan dulu kepada ayat-ayat Allah, ya, kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Karena dia sebagai apa? Sebagai komando dari ilmu-ilmu pengetahuan. Ya, baru nanti secara teknisnya kita membutuhkan rasio, karena akal dan panca indera juga Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya untuk digunakan. Ya kan? Allah menurunkan wahyu ini juga supaya untuk memfungsikan akal dan panca indera. Karena dalam mengamalkan, dalam menerapkan wahyu ini, ya, maka dilanjutkan oleh akal dan panca indera. Makanya jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afida qalilan tashkurun. Ya kan, itu kan panca indera, sam'a wal absar. Panca indera yang paling inti adalah dua, pendengaran dan penglihatan. Ya, itu kan panca indera. Kemudian wal afida, akal, hati, yang di hati itu juga tempatnya apa? Nah, itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan modalnya, baru wahyu ini menjadi komando, ya, menjadi landasannya. Nah, inilah yang disebut dengan al-musahabah. Jadi dia selalu menyertai. Makanya dalam materi kurikulumnya tidak bisa dilepaskan dari nama. Sedangkan ilmu-ilmu yang bersumber dari barat, ya, mereka sama sekali tidak mau memasukkan nama Allah ke dalam buku-buku ilmu pengetahuan yang mereka buat. Ya, bahkan di perkuliahan di barat itu, kalau melakukan sebuah penelitian, ya, lalu dalam penelitiannya itu karya ilmiahnya itu disebutkan nama Allah, gitu ya, seakan-akan penelitian itu menjadi tidak ilmiah. Ya, gitu. Karena memasukkan nama Allah sebenarnya menjadi tidak ilmiah. Karena mereka menganggap bahwa wahyu atau agama itu adalah khurafat, ya, adalah mitos. Ya, mitos. Dan makanya kata Allah jelas, ya, qalu apa? Asatirul awwalin. Dongeng-dongeng orang-orang terdahulu atau orang-orang kafir, itu betul. Sehingga mereka menyebutnya wahyu ini sebagai asatirul awwalin, sehingga tidak dipakai di dalam ilmu pengetahuan, di dalam sains. Nah, maka kita, ya, sebagai orang yang ingin melakukan tarbiyah pendidikan dengan konsep Islam, ya, harusnya berdasarkan ini wahyu. Ya, dan dia musahabah dalam materi kurikulumnya, ya, termasuk cara dalam apa pengajaran, praktek pengajarannya, ya, ketika guru mengajarkan itu tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai dari nama Allah ini. Ya, sebagaimana yang sebelumnya sudah pernah dibahas, tidak bisa dilepaskan semua yang diajarkan itu untuk menemukan dua sifat inti orang soleh, yaitu beriman dan beramal soleh. Tidak bisa dilepaskan dari itu. Ya, misalnya mengajarkan keterampilan apapun, termasuk mengajarkan misalnya keterampilan komputer, bisa nggak dikaitkan dengan sifat iman dan amal soleh? Ya, ketika mengajarkan komputer. Bisa. Si guru itu nggak boleh melepaskan nama Allah dalam setiap pengajaran. Ya, gitu. Kita jelaskan bahwa misalnya dengan adanya teknologi dan sebagainya, itu harus dikaitkan dulu supaya ada perasaan iman yang tumbuh. Ya, bahwa, ya, betapa indahnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan, betapa rapihnya, gitu kan, apa namanya, sehingga tumbuhlah rasa iman kepada Allah. Baru setelah itu juga ditumbuhkan sifat apa? Amal soleh. Bahwa ketika dia sudah punya keterampilan, dia sudah ahli komputer dan lain sebagainya, apa yang dilakukan? Apakah hanya untuk sebatas mencari kekayaan duniawinya saja? Ya, kepentingan pribadinya saja, untuk memperkaya diri saja. Nah, kalau dalam bisa tidak di situ, makanya kalau hanya seperti itu, ya, itulah yang terjadi di sistem pendidikan yang sekuler sekarang. Mereka belajar punya ilmu, punya keterampilan hanya untuk memperkaya diri, ya kan? Gitu, hanya untuk menjadi orang-orang yang cinta buta terhadap materi, ya, materialisme. Gitu. Nah, sedangkan dalam konsep Islam harus diarahkan kepada apa? Setelah iman tadi ditatangkan, ya, gitu, bahwa semua ilmu bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa itu merupakan kekuasaan Allah, kebesaran Allah, kan semakin ya semakin orang paham terhadap alam semesta, semakin paham terhadap manusia, gitu ya, termasuk ditemukannya teknologi yang merupakan kehebatan alam, itu kan merupakan cinta Allah, gitu ya, sehingga dikaitkan dengan perasaan iman, baru setelah itu ya dikaitkan juga dengan amal saleh, bahwa kamu punya keterampilan ini, ya harus memberikan manfaat kepada orang. Harus memberikan manfaat kepada orang lain sehingga ya mereka gunakan ilmu tersebut, keterampilan tersebut untuk beramal saleh. Ya, kalau saya kira kalau di pendidikan di Indonesia yang melakukan konsep yang seperti ini, ya insya Allah makmur Indonesia. Ya, kalau anak muridnya itu diarahkan seperti itu. Nanti sistem pendidikan sekarang, apalagi secara umum, ya, mungkin salah, apalagi kalau yang di tingkat kajiannya tingkat SMP atau Tsanawiyah mempelajari soal prasejarah manusia pertama, terus dan lain sebagainya, itu bertentangan sekali dengan wasit. Iya, apalagi karena tadi itu ya barat dari sekuler, dari sumber-sumber orang-orang kafir, sehingga itu tadi kenapa kemudian muncul ada sejarah-sejarah itu ya, prasejarah ada apa namanya posisi-posisi dan lain sebagainya, karena ini dihilangkan landasan wahyunya, tidak dipakai, ya kan, yang sekarang yang berlaku misalnya pelajaran sejarah yang sekarang berlaku yang dipelajari baik di sekolah, di perguruan tinggi, semua ini belum umat Islam belum benar-benar menyadarinya, gitu ya, sehingga yang terjadi sejarah yang diajarkan itu lepas dari landasan wahyu, artinya menjadi tidak bismirobika. Sudah dihilangkan landasan wahyunya, padahal bismirobika ini gak bisa dilepaskan. Sehingga yang terjadi apa? Sejarah yang dibantu adalah sejarah-sejarah yang sebenarnya landasannya hanya mengira-ngira akal mereka saja. Hanya mengira-ngira zon. Gitu ya, bahwa sejarah manusia kan mereka menelitinya lewat apa? Lewat hal-hal fisik. Lewat hal-hal fisik dengan peninggalan-peninggalan, penemuan-penemuan fosil-fosil, tulang-tulang, lalu dihubung-hubungkan dan lain sebagainya. Ya, bahkan teori Darwin itu masih dipakai aja. Ya, bahwa manusia berasal dari kera sejarahnya itu. Ya, ada manusia purba gitu ya. Itu kan secara keilmuan tidak ilmiah, karena yang dikemukakan oleh Darwin itu teori, bukan hukum. Ya, bukan hukum, teori. Dan teorinya juga sangat sangat lemah, sangat tidak bisa dikatakan bisa sebagai ini. Ya. Papawan di situ, sebuah papawan. Ketika di sini kan itu ada manusia zaman prasejarah sekian ribu tahun sana ditemukan fosil-fosil bahkan bertolak belakang sekali dengan ilmu wahyu. Yeah. Kalau Al-Quran kan menerangkan manusia yang pertama ada. Nabi ada. Tapi kalau zaman sejarah atau prasejarah tidak mengakui. Yeah, makanya sekarang umat Islam itu harus menyusun sejarahnya sendiri yang dilandaskan dengan wahyu. Ya kan manusia dari dulu tetap manusia, nggak pernah berubah. Ya kalau menurut teori Darwin kan evolusi terjadi evolusi dari mulai zaman batu, ya kan, bahwa manusia itu dulunya primitif, bahkan berasal dari kera, lalu berevolusi sedikit-sedikit. Ya ada Homo sapiens dan sapiens dan sebagainya. Ya spesies. Itu kan sekarang masih dipelajari di sekolah. Bapak kelas 3. Ya, itu kan apa-apaan seperti itu. Kita punya Islam itu punya sumber. Wahyu. Ya kan? Itu buang-buang waktu. Bahkan Eropa dan lain sebagainya. Termasuk nanti ketika berbicara sejarah manusia, karena mereka menyampingkan wahyu, tidak menjadikan wahyu sebagai landasan dari ilmu, maka mereka enggak akan ada hubungannya sejarah itu dengan para nabi. Padahal sejarah manusia dari awal tidak pernah lepas dari Nabi. Ya kan? Allah kan jelas mengatakan dalam Al-Qur'an. Ya, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah. Setiap umat ada rasul. Ada nabi yang diutus. Maka ketika berbicara sejarah manusia dari awal sejak penciptaan, enggak bisa lepas dari peran nabi. Nah, orang-orang barat menuliskan sejarah yang sampai sekarang masih dipelajari umat Islam sendiri, itu enggak pernah ada kaitannya dengan nabi. Ya, padahal kalau kita mau belajar sejarah manusia, enggak akan lepas dari ada nabi di sana. Ya, dari mulai Nabi Adam. Lalu kemudian misalnya mengatakan bahwa sejarah manusia ada yang disebut dengan prasejarah, manusia purba, gitu kan, manusia batu, gitu ya, zaman batu. Ya, lalu primitif, dianggap sebagai primitif, tidak bisa menulis dan sebagainya, tidak punya keterampilan, bahkan cenderung dalam pakaiannya pun telanjang. Ini konsep salah besar. Coba lihat kita baca di Al-Qur'an ya tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Itu kan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Ya, bahkan ketika Nabi Adam alaihissalam ya melanggar larangan Allah yang memang tergoda oleh setan, sampai kemudian yang terjadi hukumannya kan langsung pakaiannya langsung tersingkap dan langsung timbul rasa malu, bahkan sampai lari. Ya, ingin lari karena sangat saking rasa malunya. Berarti kalau begitu manusia sejak awal diciptakan sudah ditutup auratnya. Ya, sudah dengan berpakaian gitu kan, dan sudah dengan rasa malu yang sudah melekat dalam diri manusia. Ini Nabi Adam. Kalau dikatakan manusia primitif dan sebagainya gitu kan, justru terjadinya apa namanya pakaian-pakaian yang minim dan lain sebagainya itu sebuah penyimpangan, bukan sebagai awal dari penciptaan manusia. Ya, justru pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan berpakaian, dalam keadaan menutup aurat, ya, lalu dalam keadaan juga sudah dibekali banyak ilmu oleh Allah. Nabi Adam itu ketika diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah dibekali ya banyak ilmu-ilmu keterampilan. Ya, gitu. Jadi baik ilmu wahyu yang merupakan ajaran syariat yang Allah turunkan ya untuk ibadah kepada Allah, termasuk juga ilmu-ilmu keterampilan duniawi. Karena tidak mungkin Nabi Adam tidak dibekali ilmu oleh Allah lalu terjun ke dunia, turun ke dunia yang kehidupan dunia itu beda dengan di surga. Di surga mau makan diam, datang sendiri. Ya, ketika di dunia beda, harus nyari dulu, maka butuh ilmu. Mustahil Allah tidak membekali ilmu kepada Nabi Adam. Mustahil. Makanya di Quran jelas wa 'allama Adamal asma. Ya, Allah mengajarkan Adam nama-nama, ilmu, bahasa. Bahasa itu sebenarnya dari siapa? Dari, makanya di sini konsep yang surah 1 sampai 5 itu konsep besar. Ya, bahwa bersumber dari Allah semua ilmu itu. Nah, cuman karena perjalanan waktu, perjalanan sejarah, nah, kemudian manusia itu malas belajar, ya, sehingga keterampilan kalau tidak salah di dalam riwayat disebutkan itu ada sekitar 50 apa keterampilan yang diberikan kepada Nabi Adam. Tapi kan dari 50 keterampilan itu tidak semua keturunan Adam menguasai. Ya, ada yang sedikit, ada yang kemudian nanti ahli di pertaniannya, ada yang ahli di apa namanya pembangunan, ya kan, gitu, kedokteran dan sebagainya, ya, karena kemalasan manusia juga. Dan penyimpangan-penyimpangan seperti kemudian melepas pakaian dan lain sebagainya itu terjadi ketika terjadi penyimpangan, misalnya ketika di zaman Nabi Nuh alaihissalam, ya, orang-orang sudah membuka auratnya bahkan bermaksiat. Ya, itu kan terjadi sampai Allah mengutus Nabi Nuh untuk kembali menegakkan agama, ya, menegakkan tauhid. Jadi ini kalau kita ingin kembali kepada konsep Islam, maka sebenarnya banyak pelajaran-pelajaran harus dirubah, harus dirombak ulang. Ya, pelajaran sejarah, pelajaran semua, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, maka inilah diperlukan gerakan-gerakan yang besar. Materi kurikulumnya, ya. Nah ini siapa lagi yang akan melakukannya kalau bukan kita? Ya, kalau bukan umat Islam, ini membalikan kepada apa namanya konsep pendidikan Islam. Ya kan? Nah maka kita mulai dari dunia, gitu ya, dari sanawiyah. Itu kita ajarkan sejarah. Sejarah itu sebenarnya benar itu gimana? Manusia sejarah kita ajarkan. Maka ketika kita mengajarkan kisah para nabi, ya itu kan berkaitan juga dengan ilmu-ilmu yang ada. Berkaitan dengan sejarah, berkaitan dengan ilmu ekonominya, ya dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengkanter ya, ilmu-ilmu yang mereka terima yang salah dari sekolah mereka. Gitu. Nah ini ilmu sahabat selalu menyertai, nama Allah itu selalu menyertai dalam setiap proses pendidikan yang berjalan. Ya termasuk berarti kan ketika harus diislamkan, ya bukan hanya materi kurikulum, buku dan lain sebagainya, dan yang lebih penting, unsur terpenting dalam sebuah pendidikan adalah guru. Tergantung gurunya makanya. Ya kalau gurunya sudah betul-betul punya jiwa Islam, ya dia mengajar, mendidik dengan Bismillahirrahmanirrahim tadi itu, ya insya Allah dia akan tersampaikan kepada santri itu. Walaupun sekarang misalnya dari segi panduan, buku-buku, ya belum ada yang benar-benar. Tapi dengan keterampilan guru itu dia bisa memilah-milah apa yang harus disampaikan kepada murid, gitu kan. Bisa memilah-milah dari materi-materi itu. Ya maka kembali kepada gurunya, ya, bagaimana dia bisa mengajarkan dengan landasan Bismillahirrahmanirrahim kepada muridnya itu. Ya, bimana Allah ini izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini dikatakan ya lil isti'anah tadi fa yajuzu ta'alluqu bi mahdzufin taqdiruhu. Ya, maka boleh ta'alluqnya itu dengan yang dibuang yaitu abtadi, memulai. Itu tadi ya, memulai dengan nama Allah. Wa yajuzu an yata'alaq bi ikrasani fa yakunu taqdimuhu ala ma'mulihi lil ihtimam bi sya'ni ismillah. Ya bisa juga kata bismirabbika ini kaitannya ta'aluknya dengan ikra yang kedua. Itu ikra wa rabbukal akram. Nah, kenapa didahulukan bismirabbikanya? Karena untuk mengharapkan berkah dari mendahulukan nama Allah. Ya, memperhatikan nama Allah didahulukan. Wa ma'nal isti'anah bismillahi dikrusmihi indaha dihil kiro'ah. Ya, mana isti'anah itu ya disebutkan pada saat awal itu bismillah. Makanya dalam praktek pengajaran pun tetap kita harus memulai misalnya dengan hamdalah. Ya, dengan bismillah pengajaran itu. Jadi jangan dianggap ini mau ngajar atau mau pengajian. Enggak ada bedanya. Karena Rasulullah SAW setiap menyampaikan pengajar mulai dengan hamdalah, ya kan? Setiap menyampaikan pelajaran mulai dengan hamdalah. Pelajaran apapun itu juga sebagai apa? Sebagai pengamalan dari bismirabbika. Pengamalan pada saat kita mengajar kita hamdalah dulu, ya kan? Ya supaya itu mempersiapkan dengan disebutkan hamdalah, disebutkan nama Allah. Itu kan mempersiapkan jiwa-jiwa mereka agar mereka siap untuk menerima ilmu. Gitu ya. Hati mereka, mempersiapkan jiwa mereka, rohani mereka. Ya, karena pada saat pengajaran itu yang lebih penting dipersiapkan sebenarnya adalah rohani, ruhiyah. Sehingga ilmu itu masuk ya betul-betul diterima dengan baik oleh jiwa itu. Ya, kemudian wa ikhamu kalimatu ism li anna al-isti'anah bi dzikri ismihi ta'ala la li dzatihi kama taqaddam fil kalam ala bismillah. Di sini dengan apa? Bismillah, dengan nama Allah. Ya, tidak dengan billah tapi bismillah dengan nama Allah. Wa hadzal wajh yaqtadi anna Nabi SAW qala bismillah hina talaqqa hadhihi jumlah. Jadi ini mengharuskan ya bahwa memang ketika Rasulullah SAW mau membacakan ayat-ayat itu, beliau membaca bismillah dulu di awal. Ya, itu kan pengajaran. Ya, pengajaran dari Allah, diutusnya malaikat Jibril sebagai guru yang menyampaikan wahyu itu kepada Nabi Muhammad. Ini proses, ini model dari proses belajar mengajar. ya, dan ketika mau membacakan ayat itu diawali dengan bismillah dulu. Ya. Wa asani an takuna al-balil musahabah ya wa yakunul majrur fi mawdi'il hal min dhamir ikra. Asani muqaddiman muqaddaman ala amilihi lil ikhtisas. Ya, jadi menjadi hal ya, menjadi hal bismillah. Kalau hal itu berarti artinya dalam keadaan. Ya, kalau lil musahabah maknanya ya bismillah ini diartikan dalam keadaan. Bacalah dalam keadaan bersama dengan nama Allah. Ya, disertai dengan nama Allah. Artinya selalu menyertai di setiap dari awal di tengah sampai akhir, tidak bisa dilepaskan nama Allah itu. Itu lil musahabah. Ya. Fal musahabah apa? Ai aqra'u ma sayuha ilaika iqra ma sayuha ilaika musahaban qira'ataka isma rabbika. Gitu ya. Maksudnya adalah bacalah apa yang akan diwahyukan kepadamu dengan disertai pembacaanmu itu dengan nama Allah, disertai, selalu disertai dengan nama Allah kamu membacanya. Ya, maka proses membaca juga penting. Ya, jadi di sini jangan kemudian sekedar apa asal membaca. Ya, apa aja dibaca gitu. Ya, bahkan yang isinya bertentangan juga dibaca, itu salah. Ya kan? Maka membaca itu harus sesuai yang dengan nama Allah. Ya, sesuai dengan aturan Allah. Jangan sampai ya justru bacaan-bacaan yang menghancurkan ya, merusak memberikan pengaruh negatif gitu ya terhadap pemikiran ya, kesehatan dan lain sebagainya harus ditinggalkan. Ya, kalau hanya sekedar membaca apa saja dibaca, ya bahkan novel-novel yang tidak Islami, artinya tidak Islami itu tidak sesuai dengan aturan Islam, ya gitu ya. Berarti itu membacanya tidak bismirobika gitu. Tidak bismirobika, apalagi dan dari bacaan itu kan bisa memberikan imajinasi yang luas, ya, yang bahkan liar gitu ya. Ya. Hati-hati, harus direm dengan bismirobika dalam membaca juga. Ya. Ya, apalagi melalui gadget ya, teknologi dan lain sebagainya. Ya, gadget ya, termasuk permainan game dan lain sebagainya itu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh-pengaruh yang buruk. Ya, pengaruh-pengaruh itu tantangannya di situ. Ya, pendidikan itu di situ tantangannya. Ya, bisa mengantisipasi pengaruh buruk dari teknologi. Ya. Ya, bahkan dengan kebebasan berekspresi ya, kebebasan berpendapat dan lain sebagainya. Juga harus diwaspadai juga buku-buku, bahkan sampai buku-buku anak-anak. Ya, buku SD, buku anak TK sebagainya. Kalau kita enggak teliti, bisa jadi itu ada pengaruh-pengaruh yang buruk. Gitu ya. Bahkan justru dari situ mereka masuk, propaganda orang-orang kafir dari situ. Ya, tanpa kita sadari. Gitu. Ya, dia dalam cerpen atau dalam novel itu kan ada adegan-adegan, ada adegan-adegan yang ditampilkan dan sebagainya. Ya, kalau tidak dengan bismillahirrahmanirrahim itu mereka akan menjadi sebuah sebuah gambaran di dalam otak mereka yang tersimpan sampai kemudian mereka ingin menirunya. Ya. Jadi hati-hati bismillahirrahmanirrahim juga ya. Jangan sampai oh kita harus membaca apa aja dibaca, ya. Jangan apa aja dibaca. Ya, harus direm dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apalagi tontonan gitu ya, apalagi game. Fal musahabatu musahabatul fahmi. Ya, jadi musahabah di sini ada menyertai dengan pemahaman. Wal muhal wal mulahazah li jalalihi, dan selalu memperhatikan keagungannya. Jadi tidak bisa dilepaskan. Ya, jangan sampai nanti dalam semua ilmu yang kita pelajari, ya, pemahaman, secara pemahaman musahabah lil fahmi, secara pemahaman artinya jangan sampai pemahamannya bertentangan dengan Islam, dengan aturan dari Allah. Ya, dan selalu memperhatikan keagungannya itu. Selalu dihubungkan dengan kebesaran Allah. Ya, hubungkan dengan kebesaran Allah, hubungkan dengan kebesaran Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wal muha wal mulahazah li jalali wa yakunu hadza isbatan li wahdaniyatillah bil ilahiyah. Dan ini menjadi untuk menetapkan keesaan Allah dalam hal uluhiyah, ya, ketuhanan. Wa ibtalan lin nida'i, dan menggugurkan panggilan bismil asnam, dengan nama patung-patung, alladzi kana yaf'aluhul musyrikun, yang pernah dilakukan oleh orang-orang musyrik. Wa yaqulun, mereka mengatakan bismil lata dengan nama lata, bismil uzza dengan nama uzza, ya, kama taqadama fil basmalah, ya, sebagaimana yang telah terdahulu di dalam tafsir basmalah. Fa hadza awwalu ma jaa min qawaidil Islam, dan inilah yang pertama kali datang dari kaidah-kaidah Islam. Qad ibtataha bihi awwalul wahyi, sungguh telah apa membuka wahyu pertama dengan bismillah, dengan nama Allah, wahyu pertama. Sehingga dari mulai pertama sampai selesai terus itu enggak bisa lepas dari bismillah. Ya. Asalis yang ketiga, antakunal ba'u bimakna ala. Ya, ba' di sini bismillah ini maknanya ala. Ya, di atas, ya. Kaqaulihi ta'ala, sebagai firman, seperti firman Allah Ta'ala, man inta manhu bikintorin. Ya, orang yang diberikan amanah dengan kintor, harta yang banyak, ay ala kintor. Makna ala, yaitu di atas kintor. Wal makna ikra ala smirobika, jadi maknanya bacalah di atas nama Tuhanmu, ay ala iznihi. Ya, maksudnya di atas izinnya. Ai annal malaka, bahwa malaikat, malaikat Jibril, ja'aka, datang kepadamu, ala ismi rabbika, ya, di atas nama Tuhanmu. Jadi legal, ukuran legal itu kan adalah diizinkan Allah. Legalitas itu, ini legal, legalitas. Legalitasnya adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan apa ya terpaku kepada oh legal dari mulai pemerintah ini legal. Jadi tidak semua yang dilegalkan oleh pemerintah benar, dan tidak semua yang ada legalitasnya kemudian dianggap tidak berkualitas. Justru itu tadi, ketika sekarang legalitas hanya dijadikan sebagai formalitas, akhirnya tidak berkualitas. Ya kan, hanya formalitas belaka, ijazah yang penting ijazah ilmunya tidak ada. Ya kan, ilmunya tidak ada, bukan kepada ilmu patokannya. Akhirnya ya seperti itu. Padahal legalitas yang tertinggi itu bismirabbika, ini legalitasnya adalah Allah. Ya kan? Makanya seperti misalnya siapa? Raja Brunei Darussalam. Ya, Sultan siapa? Balkiyah, ya. Hasan Balkiyah. Ya, ketika dari negara-negara lain tidak ada persetujuan, tidak ada legalitas. Ya, tidak menyetujui bahwa dia menerapkan jinayah Islam, ya, di Brunei Darussalam itu, dia mengatakan apa? Yang legalnya dari Allah ini perintah Allah. Itu legalitas paling tertinggi. Saya tidak akan meminta persetujuan kepada siapapun, kata beliau. Ini adalah perintahnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, legalitasnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu, ya kan? Jadi pada saat kita ingin mengajarkan Islam, berdakwah Islam, itu legalitasnya sudah jelas dari Allah. Ya, itu legalitas yang tertinggi. Bukan bismirabbika, ya, bimakna ala, ya, ay ala iznihi, izin Allah. Jadi jangan takut kalau Allah sudah melegalkan kita melalui syariatnya, melalui ayat-ayatnya Quran, hadis sudah jelas. Perintah Allah itu sudah diperintah, ya. Perintahnya udah jelas, bukan lagi boleh atau tidak boleh, tapi diperintahkan. Misalnya mendirikan pesantren boleh atau tidak boleh? Untuk mengajarkan Islam, ya agama Islam. Itu kan pembicaranya bukan boleh tidak boleh lagi. Tapi diperintahkan oleh Allah. Izin dari Allah Subhanahu wa taala itu izin yang tertinggi gitu. Ya walaupun tetap kita juga apa namanya harus bersikap baik terhadap pemerintah ya sebagai bentuk kerjasama juga. Ya, tapi jangan semua hal berpatokan kepada legalitas manusia. Sedangkan legalitas Allah diabaikan. Itu yang paling yang tidak benar itu. Ya, legalitas manusia didahulukan gitu kan. Gitu sampai ada hal-hal yang bertentangan dengan legalitas Allah juga dilabrak. Nah, itu yang salah. Oh, ini kan dari pemerintah, ini bantuan, dipotong dan sebagainya. Legal dan sebagainya. Gitu ya, jelas. Hitam di atas putih kan gitu. Jelas ininya. Tapi tidak itu melanggar legalitas Allah. Ya, tidak boleh korupsi, tidak boleh nyogok dan sebagainya. Tapi terjadi. Gitu ya, dipotong sekian persen dalam pembangunan. Ya, berarti melanggar legalitas Allah. Ya, itu bismirabbika bima an'ala ay ala iznihi. Ay anal malak ja'aka ala ismi rabbika ay mursalan min rabbika. Diutus langsung dari Tuhan. Legal. Ya, utusan langsung ya. Fadzakara isma ala hadza muta'ayyin. Maka menyebutkan kata isim nama di sini muta'ayyin ya, tertentu. Nah, kemudian setelah kita mengkaji dari sumber ayat tadi itu ya sebagai panduan dari konsep pendidikan ya yang bersifat robbaniyah, maka di sini seorang Dr. Khalid bin Hamid Al-Hazimi merupakan salah satu dosen di Ummul Qura ya kalau tidak salah di Mekah. Beliau mengatakan al-qasdu bir robbaniyah, yang dimaksud dengan robbaniyah anna ahkamal islami, bahwa hukum-hukum Islam itu wa taujihatihi dan bimbingan-bimbingannya masdaruhal asli, sumber aslinya minar rabbi azza wa jalla. Ya, dari Rabb azza wa jalla. Walaisat nabi'atan, dan tidak bersumber min ahwa'il basyari, dari hawa nafsu manusia. Wa hadza ma yumayyizuha, dan inilah yang membedakannya anin nazariyat, ya dari pandangan-pandangan atau konsep-konsep al-wada'iyah yang dibuat oleh manusia. Wada'iyah itu yang dibuat oleh manusia. Allati masdaruhal hawa, yang sumbernya itu hawa nafsu. Enggak tadi ya. Sumbernya hawa nafsu mereka. Gitu ya. Mereka mengatakan ya bahwa apa manusia berasal dari monyet ya, kan jadikan ilmu gitu ya. Enggak, itu berasal dari hawa mereka, hawa nafsu mereka. Ya. Wal afkarul qabilah, dan pemikiran yang menerima lirraddi, ya penolakan, wa ta'dili dan amandemen ya, penyempurnaan, patataghayyaru maka ia berubah, wa tatabaddalu ya dan berganti, hasbal ahwa'i sesuai dengan hawa nafsu, wa syahawat dan syahwat. Ya, jadi karena ini bersumber dari Allah, bukan bersumber dari hawa nafsu manusia, dia tidak banyak mengalami perubahan. Apalagi hal-hal yang tetap tidak pernah berubah. Nah, sedangkan yang bersumber dari hawa nafsu manusia itu selalu berubah-ubah. Ya kan? Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kepentingan mereka. Maka tidak bisa dipungkiri, ya pendidikan atau sistem pendidikan yang berjalan juga tidak bisa dilepaskan. Kalau sumbernya dari hawa nafsu, tidak bisa dipisahkan, dilepaskan dari kepentingan pribadi. Ya, contohlah misalnya di Indonesia kurikulum terus berubah-ubah. Ya, rubah ini ribut gitu kan, TSP, kurikulum segala macam. Itu di balik itu enggak bisa dilepaskan dari kepentingan. Ya, kepentingan untuk menjual buku, ya menjual perangkat dan lain sebagainya. Itu bisnis proyek. Ya, ujian nasional dan lain sebagainya itu kan tidak bisa dilepaskan dari kepentingan di balik itu. Kak, itu bersembunyi dari hawa nafsu. Ya, tapi kalau Islam ini robbaniyah. Bersumber dari Rob, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bersumber dari Rob berarti nanti yang diterapkan apa? Nilai-nilai termasuk misalnya prinsip dalam Islam itu adalah kemudahan, berikan kemudahan. Nah, maka kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Ya, itu prinsip. Ya, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Harus begini, harus begitu, harus. Kalau mau bisa dipermudah, mudahkan. Prinsip Islam itu, ya berdasarkan sumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi karena punya kepentingan, yang mudah pun jadi sulit. Karena punya kepentingan, yang mudah jadi sulit. Ya, gitu. Unsur kemudahan. Terus menanamkan nilai-nilai kejujuran. Ya. Nominal, gitu kan. Bisa berubah nominal. Ya, itu. Gimana itu menanamkan pendidikan kalau justru dengan adanya pelaksanaan UN itu banyak ketidakjujuran. Ya, bahkan memperjualbelikan kunci jawaban dan sebagainya. Kebocoran dan lain sebagainya. Ya. Karena sumbernya kepentingan hawa nafsu. Ya, kepentingan hawa nafsu. Tapi kalau sumbernya dari apa? Allah Subhanahu wa taala, ya enggak akan terjadi seperti itu. Ya, apa yang lebih maslahat itu yang dilakukan dalam proses pendidikan itu. Kan sekarang itu ya itu aja hanya terjebak dalam rutinitas. Ya, tidak melihat kepada hasil, kepada prestasi yang dimunculkan. Justru ketika ada anak-anak bangsa yang berprestasi justru tidak dimanfaatkan. Ya, bahkan dengan ada pendidikan, dengan adanya sekolah itu adalah mempersiapkan para ilmuwan untuk membangun bangsa ini. Membangun peradaban bangsa ini. Nah, ketika ada muncul orang-orang hebat, orang-orang berprestasi, ya kan, dengan ilmunya bisa melahirkan penemuan-penemuan baru, justru kan tidak dimanfaatkan oleh Indonesia. Ya, tapi tetap ya lebih senang untuk menjadi budak dari negara lain. Ya, sebenarnya di Indonesia ini kalau yang hebat tuh banyak, ya kan, bisa membuat robot, bisa membuat mobil, kenapa nggak diproduksi gitu? Ya, karena mereka tunduk ya pemerintahnya kepada perusahaan-perusahaan besar, pengusaha-pengusaha besar yang sudah punya ladang di Indonesia. Ini misalnya gini, ketika Indonesia sudah mengeluarkan produk mobil sendiri, nanti kan yang pengusaha-pengusaha besar itu bisa tersaingi, Toyota, Honda dan lain sebagainya. Ya, itu bisa tersingkirkan. Nah, itu tidak mau. Makanya ya terjadi apa? Pengaruh terhadap pemerintahannya. Ya, dengan sogok dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan dengan kita menyadari realita yang terjadi ya. Ya, kita tidak kalah dengan realita yang ada ya, tetapi memiliki harapan yang besar ya, memiliki cita-cita yang besar. Kita kembalikan ya, insyaallah bahwa dengan niat, dengan tekad yang kuat ya, kita ingin merubah wajah Indonesia ini. Gitu ya, dimulai dari diri sendiri ya. Gitu. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa kita serap dengan baik apa yang menjadi pembicaraan pada kesempatan ini.